Kalau salah duga, pikir edek macam buta. Bagi mimpi bukan nyata, dalam hati tak ada gapo. Benda kecil nak kira, demo jangan lupa. Kawan ni bukan tak ada rego. Cari sengoti kepada muka. Sakit saja.